menasehati. Dalam riwayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama ialah nasihat. Al-Mubarak Furi rahimahullah dalam syarahnya Tuhfatul Ahwadi syarah Sunan Tirmidzi memaknakan ai imadud dini wa qiwamuh huwa an-nasiha. Tiang agama dan tonggak agama ialah an-nasiha. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan wan-nasihatu tusamma dinan wa islama. Nasihat itu disebut dinamakan dengan agama dan Islam. Islam adalah nasihat, nasihat adalah inti Islam, tonggak Islam, tiang Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kalimat ini 3 kali. Ad-dinun nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Litakidi biha wal ihtimami bi sya'niha. Untuk menekankan bab nasihat dan menjelaskan pentingnya, pentingnya memperhatikan tentang bab nasihat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan riwayat ini menegaskan hadza haditsun azimus sya'n wa 'alaihi madarul Islam. Ini adalah hadis yang sangat agung perkaranya, sangat agung urusannya. Di atasnya lah berputar, berporos semua bimbingan-bimbingan Islam. Kata Imam Nawawi rahimahullah yang disampaikan oleh sebagian ulama, hadis ini mengandung 1/4 bimbingan Islam. Itu kurang tepat kata beliau. Bal al-madaru ala hadza wahdah. Tapi yang benar, semua kandungan Islam, semua bimbingan-bimbingan Islam, porosnya pada satu amal ini, yakni an-nasihah. Ini menunjukkan barakallahu fikum sifat an-nasihah, an-nushu, menasihati orang lain, memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam, masuk dalam semua sisi-sisi bimbingan Islam. An-nushu, sikap menasihati. Sifat ini barakallahu fikum merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Setiap nabi, setiap rasul ialah seorang yang nasihun amin. Orang yang senantiasa memberi nasihat dan orang yang terpercaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Nabi Nuh alaihi salam, Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi Nuh, "Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum." Aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, wa ansahu lakum, dan aku menasihati kalian. Juga ketika menjelaskan tentang Nabi Hud alaihi salam, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku menyampaikan risalah Rabbku. Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku. Dan aku adalah nasihun amin. Seseorang yang memberi nasihat dan terpercaya untuk kalian. Nasihun amin. Juga tentang Nabi Allah Saleh. Juga tentang Nabi Allah Shu'aib. Ini merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. sebagai seorang nasih yang memberikan nasihat-nasihat kepada kaumnya, kepada umatnya. Dalam tafsir disebutkan, tafsir dan ayat-ayat di atas, hadhihi sifat allati yattasi bi rusul al-balaghu wan-nushu wal-amanah. Inilah sifat-sifat yang mana para anbiya wal mursalin bersifat dengannya, yaitu al-balagh, menyampaikan risalah, an-nushu, menasihati, wal-amanah, dan sikap amanah. Sehingga menasihati itu merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Menunjukkan betapa agung, betapa mulia, betapa besar perangai ini. An-nasihah. Ikhwanul Muslimin azzaakumullah, ini juga merupakan sifatnya kaum mukminin. Sifatnya kaum salihin. Sifatnya orang-orang yang selamat dari ragam kerugian di dunia ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya Al-Asr, innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya umat manusia sungguh dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal saleh, dan saling mewasiatkan di antara mereka dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Tawasi bil haq wa tawasi bis sabr ialah at-tanasuh, saling menasihati di antara perkara kebenaran, saling menasihati di antara perkara-perkara kesabaran. Sehingga seorang muslim harus nasih. Seorang mukmin harus nasih. Seorang sunni salafi harus nasih. Memiliki perangai an-nasih, an-nushu. Menasihati orang lain. Punya semangat untuk menasihati orang lain. Tentunya dengan bimbingan-bimbingan syariat. Bahkan ikhwan fillah azzaakumullah, an-nushu, menasihati ini dimasukkan oleh Rasulullah SAW termasuk bagian yang beliau membaiat para sahabatnya di atasnya. Muatan-muatan baiat disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, semoga Allah meridai beliau, mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Katanya Jarir, aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menasihati semua kaum muslimin. Digandengkan dengan amal sholat, digandengkan dengan amal zakat. Sholat itu syiar badani, zakat itu syiar mali. Syiar badani terkait dengan amal-amal fisik, syiar adalah sholat. Syiar Islam terkait dengan harta benda, zakat. Yang ketiga, menasihati setiap orang muslim. Digandingkan dengan amal dan amal zakat. Itu menunjukkan barakallahu fikum betapa tinggi kedudukan sifat dan sikap menasihati. Dan dimasukkan dalam poin-poin baiat. Dalam bimbingan Islam, baiat itu perkara yang sangat-sangat urgen. Poin-poin yang disebutkan dalam poin baiat, perkara yang sangat penting, sangat urgen. Bukan perkara yang remeh, Bukan perkara yang ringan. Perkara yang sangat penting. Dan an-nushu likulli muslim, menasihati semua kaum muslimin, dimasukkan dalam poin-poin baiat. Dari sini khonafitina azakumullah, menasihati, sikap menasihati orang lain dimasukkan dalam kategori kewajiban-kewajiban Islam. Min wajibatil Islam, termasuk dalam kewajiban-kewajiban Islam. Hukum asalnya fardu kifayah, tetapi bisa menjadi fardu ain dalam kondisi tertentu. An-nasihah menjadi fardu ain ketika ada seseorang yang ditunjuk langsung oleh penguasa, pemerintah yang menta'yin dia, yang menunjuk dia untuk memberikan nasihat. Maka fardu ain atas yang ditunjuk untuk memberikan nasihatnya. Kondisi yang kedua, ketika tidak ada orang lain yang mampu menasihati kecuali dia. Tidak ada orang lain yang memiliki ilmu yang dengan itu dia memberikan nasihat kepada yang lain kecuali dia. Maka dalam kondisi seperti itu wajib atas dirinya untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Barakallahu fikum. Ini beberapa kondisi tertentu barakallahu fikum, yang dengan itu an-nasihah yang tadinya fardu kifayah menjadi fardu ain. Ikhwanul muslimin azakumullah, termasuk dalam bagian an-nasihah ialah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Bedanya kalau an-nasihah lebih umum sifatnya, sehingga maknanya termasuk bagian nasihat ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu nasihat ialah amar ma'ruf nahi munkar. An-nasihat lebih umum daripada itu. Ikhwanatina azakumullah, dalam Islam nasihat ini termasuk konsekuensi ukhuwah. Min lawazimil ukhuwah. Ya, saling menasihati. Menasihati kaum muslimin, menasihati orang lain, itu termasuk konsekuensi berukhuwah. Barakallahu fikum. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab, babun fin nasihah, bab tentang nasihat. Ayat pertama yang beliau bawakan ialah innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Babnya tentang nasihat, tapi ayat yang disertakan, yang dibawakan tentang ukhuwah. Maka jelas maknanya bahwasanya an-nasihah termasuk konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Bahkan sebagian ulama kita seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menjadikan an-nasihah itu thamanul ukhuwah, harga yang harus dibayar dalam pembahasan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah bayarannya an-nasihah. Menasihati orang lain, menasihati saudara muslim, menasihati pihak yang lainnya barakallahu fikum. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan an-nasihah merupakan hakul muslim alal muslim, merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya. Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila saudara muslim itu meminta dari kamu sebuah nasihat, fansah lahu, maka nasihati dia. Dimasukkan dalam pembahasan hukukul muslimin. Maka nasihat hak muslim. An-nasihat konsekuensi ukhuwah. Ikhwanabitina azakumullah. Bahkan dijelaskan oleh para ulama una bahwasanya an-nasihah dalam pembahasan ukhuwah Islamiyah, an-nasihah ini min alamati hubbil mar'i laka. Nasihat itu adalah tanda cinta seseorang pada kamu. Bukti orang itu mencintai kamu, menyukai kamu, menyayangi kamu, maka dia akan memberikan nasihatnya kepada kamu. Bukti orang itu tidak suka dengan kamu, membenci kamu, ialah membiarkan kamu dalam kebinasaan, dalam kehancuran, dalam kemungkaran, tidak menasihati kamu, membiarkan kamu, bahkan menghias-hiasi kemungkaran untuk kamu, bahkan menyemangati kamu mengerjakan perkara-perkara yang mungkar tanpa dinasihati. Para hukama, orang-orang yang dikenal sebagai ahli hikmah, orang yang hakim, menyatakan man ahabbaka nahaka وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ مَنْ أَحَبَّكَ نَهَاكَ وَمَنْ أَبْغَضَكَ أَغْرَاكَ. Siapa saja yang mencintai kamu, dia pasti akan melarang kamu. Orang yang membenci kamu adalah orang yang membiarkan kamu dalam larangan Islam, membiarkan kamu dalam kemungkaran, membiarkan kamu dalam kenistaan, kebinasaan. Man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghrak. Ini barakallahu fikum perkara yang masyhur secara syariat dan perkara yang sesungguhnya real dalam interaksi antar sesama. Seseorang yang mencintai kamu, sahabat yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu, yang merahmati kamu, yang betul-betul sahabatmu, yang betul-betul mengharapkan kebaikan untuk kamu, dia tentu akan menyemangati kamu, mensupport kamu mengerjakan perkara-perkara kebaikan. Senang, bahagia, sukacita manakala mendapati kamu mengerjakan perkara kebaikan. Baik untuk duniamu, baik untuk agamamu, baik untuk akhiratmu. Akan senang dia. Akan support dia. Akan menghasung kamu. Dan dia tidak akan rela, tidak akan ridho ketika kamu jatuh dalam sebuah kemungkaran, jatuh dalam sebuah penyelisihan, jatuh dalam perkara yang membinasakan. Dapat ridho. Spontanitas langsung. Dia akan mencegah kamu, akan melarang kamu. Ya akhi, jangan mengerjakan yang itu. Ya akhi, jangan begini. Ya akhi, jangan begitu. Ya akhi, ya akhi, ya akhi. Rewel. Dalam pandangan Islam itu justru merupakan tanda cinta. Tanda kasih sayang. Tanda perhatian. Tanda orang itu yuhibbuk, mencintai kamu karena Allah. Tidak bakal dia biarkan orang yang dia cintai, orang yang dia kasihi, terjatuh dalam kenistaan, terjatuh di dalam kepedihan, kebinasaan, kemungkaran, penyelisihan, penyimpangan, dan yang lain-lainnya. Tidak bakal. Akan dia hindarkan teman tadi dari perkara tersebut. Sehingga dia pun melarang. Dia pun akan memberikan nasihat, memberikan ujangan-ujangan, memberikan masukan-masukan, memberikan mau'idhah untuk kebaikan teman tadi. Dan itulah makna an-nasihah. Dalam syarah hadis ad-dinun nasihah, para ulama kita menjelaskan maksud dan makna an-nasihah ialah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan untuk pihak yang dinasihati. Kamu ingin dia baik, kamu ingin dia bagus. Yang namanya kebaikan meraih sesuatu bermanfaat, mendapatkan perkara yang bermanfaat, dan terhindar dari perkara yang mara bahaya. Itu yang namanya nasihat. Sehingga tanda cinta seseorang dalam persahabatan karena Allah, dalam pertemanan karena Allah, dalam ukhuwah Islamiyah, ialah an-nushulak. Dia akan selalu dan berupaya untuk selalu menasihati kamu, menginginkan kamu meraih kebaikan, tidak menginginkan diri kamu terjatuh dalam kebinasaan. Itu orang yang cinta kepada kamu, tanda cinta kepada kamu. Kalau gambaran konkretnya, takribul fahm, misal dalam dunia nyata, kamu punya seorang sahabat, teman, saudara, saudara kamu ini ingin melintasi sebuah tempat. Mungkin dia punya hajat, mungkin dia punya kepentingan, mungkin dia punya keperluan. Melintasi sebuah tempat atau mengerjakan sebuah tindakan. Kamu tahu tempat yang dia lintasi sangat berbahaya, membinasakan orang yang melintasinya. Sudah banyak korban terbukti di lapangan. Kamu tahu amal yang dia kerjakan mungkar, menyelisihi syariat. Teman kamu mau melintasi tempat tadi, teman kamu mau melanggar, mau mengerjakan amalia tadi. Itu spontan. Respek, respon seorang sahabat yang mencintai saudaranya akan melarang. Jangan. Jangan ke sana. Itu dengan kekhawatiran yang tinggi, yang besar. Jangan ke sana. Apa? Jangan ke sana. Loh, kenapa? Jangan ke sana. Anak punya hajat di sana. Pokoknya jangan lewat situ. Lu ada apa? Kalau kamu menerangkan, awas, ada begini, ada begini, ada begitu, demikian, demikian, demikian, demikian. Rewel, ribet. Sudah lagi, itu urusan saya, wis. Resiko segala saya tanggung. Sudah, anak yang itu hajatnya anak pribadi. Udah, tuh, gak usah mikir. Oh, jangan nyati. Itu sudah banyak korban di sana. Jangan lewat sana. Emang saya belum pernah ke sana dan tak ingin ke sana. Tapi informasi masyhur, semua orang tahu. Kalau kamu melewati sana, membahayakan, risiko besar, banyak korban, nyata, real. Oh, kamunya kayak orang marah-marah begitu. Kata dia. Intinya jangan ke sana. Bertahan, jangan ke sana, jangan, jangan. Dalam pandangan Islam, dalam kacamata ukhuwah Islamiyah, tindakan orang ini menunjukkan Hadzal rajul yuhibbu sahibah. Cinta kepada sahabatnya. Tidak akan rela, tidak akan mungkin membiarkan temannya lewat ke tempat tersebut dan dia saksikan dia binasa di situ. Tidak bakal bisa. Itu bukti cinta. Begitu pula ketika dia hendak mengerjakan sesuatu yang mungkar, perkara yang menyelisih syariat, sebuah penyimpangan, akan dia cegah, akan dia tegur, akan dia nasihati. Ya akhi jangan, ini pelanggaran syariat. Ya akhi jangan, ini perkara kemungkaran. Ya akhi jangan, ini perkara penyimpangan. Jangan kamu kerjakan. Hati-hati, awas. Demikian. Apa sih antum ini kok ribut? Dari penyimpangan ya. Loh, ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan para ulamanya. Hati-hati. Jangan. Kayak orang marah begitu. Karena tidak rela sahabatnya jatuh dalam kemungkaran. Tidak rela sahabatnya jatuh dalam kebinasaan. Ini kemungkaran. Ini mukhalafah. Ini inhiraf. Ini penyimpangan. Awas, jangan. Awas, jangan. Sekali lagi, itu dalam pandangan kacamata Islam. Dalam pandangan ukhuwah Islamiyah, konsep Islam. Tanda cinta kepada kamu. Man ahabbaka nahaka. Orang yang cinta kepada kamu, dia akan melarang kamu. Akan selalu menegur kamu. Selalu menasihati kamu. Tanda cinta. Wa man abghadaka aghraq. Adapun orang yang membenci kamu, dia akan membiarkan kamu dalam kemungkaran tadi. Ya hanu, zahirnya nampak seakan-akan kamu support kepada dia, labas ya fi. Memang banyak di sana perkara-perkara yang berisiko dan besar lah, apa sih akhi, antum rejal, kamu orang laki-laki jangan takut resiko, ya Allah ke sana berangkat sana. Mau mengerjakan perkara yang mungkar, perkara yang menyelisih syariat, perkara yang penyimpangan-penyimpangan, ya akhi labas sesekali, jangan terlalu radikal banget, jangan terlalu ekstrim sekali. Manusia ya selabas gitu. Bukan mensupport kamu untuk mengerjakan amal kebaikan. Justru membiarkan kamu dalam kemungkaran. Bukan mencegah kamu dari perkara yang membinasakan, yang membahayakan. Justru malah mencegah kamu dari perkara yang baik. Hati-hati, ini orang yang gak suka sama antum. Ini orang yang benci kepada kamu. Dia hendak menjerumuskan kamu. Dia hendak membinasakan kamu. Tapi dikemas, dipukus, seakan-akan mensupport kamu. Seakan-akan dia sahabat kamu, di belakang kamu. Perhatian sama kamu. Binasa kamu. Tanda kebencian. Disyukurkan kamunya. Dijerongkokkan kamunya. Dibiarkan kamu dalam perkara yang mungkar. Allahul musta'an. Ibaratnya kamu ada di tepi jurang. Jurang yang sangat dalam. Kamu menapaki jalan yang licin di musim hujan. Banyak orang jadi korban. Banyak korban di bawah itu. Sahabat kamu, teman kamu udah bakal rela kamu lewat situ. Ya, jangan. Bahaya itu, licin itu. Wa ila akhirnya. Orang yang gak suka sama kamu, labas, latihan. Nah, kalau kamu gak pernah lewat situ, kapan kamu bisa lewat yang jalan yang licin? Biasalah, petualang, rejal. Labas, labas, serba, labas, labas, labas. Kamu nyemplung, bleng. Kamu yang binasa, kamu yang hancur, dia tertawa. Ini orang yang membenci kamu. Aslinya musuh kamu, tetapi menggunakan pakaian seakan-akan teman kamu. Maka camkan baik-baik, barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam, sikap menasihati orang lain itu adalah tanda cinta. Tanda kalau seseorang ini mencintai kamu, mengharapkan kebaikan untukmu, tidak menginginkan kejelekan menimpa kamu. Inilah sahib yang sesungguhnya. Inilah saudara akhun fillah sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Dikarenakan at-tanasuh, saling menasihati ini merupakan konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Merupakan bukti kejujuran persahabatan seseorang. Bukti cinta seseorang kepada yang lainnya. Karena Allah Azza wa Jal. Maka para ulama una barakallahu fikum menyebutkan beberapa bimbingan. Beberapa adab-adab penting ketika hendak menasihati orang lain. Namanya adabun nasihah. Adab dan etika menasihati orang lain. Dikasih adab. Adab-adab inilah yang penting diperhatikan. Adab-adab inilah yang membedakan siapa yang nasih, siapa yang fadih. Nasih yang menasihati, ada mukmin, sadiq, akhun lak. Yang fadih, yang membongkar kaifan kamu. Yang menjatuhkan kehormatan kamu. Ada fadih, ciri-ciri orang yang fajir. Allahul musta'an. Mereka sebutkan dengan bahasa adab. Tapi jangan diremehkan seakan-akan hanya perkara etika. Lah. Adab-adab ini barakallahu fikum. Mayoritasnya masuk dalam perkara prinsip. Sehingga jangan diremehkan. Salah etika, salah adab bukan kebaikan yang terjalin. Bukan kebaikan yang tercipta. Justru kerusakan ukhuwah. Kerusakan muamalah. Kerusakan persahabatan. Melahirkan permusuhan. Kebencian. Kedengkian. Perseteruan. Yang berkepanjangan. Perhatikan baik-baik adab ini. Yang pertama ialah. Ikhlasun niyati lillahi jalla wa ala fi nasihat. Mengikhlaskan niat karena Allah dalam memberikan nasihat. Ingat, an-nasihah adalah agama. Itu berarti menasihati orang lain merupakan amal soleh. Merupakan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Amal soleh, amal ibadah harus dengan dasar keikhlasan. Supaya diterima. Supaya berpahala. Supaya kamu mendapatkan pahala dengan ibadah yang saya tersebut. Ikhlasun niat. Bentuk keikhlasan dalam nasihat ialah barakallahu fikum. Sebagaimana definisi nasihat. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Betul-betul yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Kebaikan untuk orang yang dinasihati. Supaya dia baik. Meraih kebaikan. Mendapatkan kebaikan. Diperbaiki. Menjadi baik. Semakin baik. Baik dalam pandangan Islam. Dalam pandangan syariat. baik dunianya, baik agamanya. Jadi kamu berharap dia jadi baik. Iradatul khairi lil mansuhi lahu. Tujuan dia bukan dalam rangka untuk tasyafi. Tasyafi itu pelampiasan emosi. Bukan pelampiasan dendam. Apalagi dengan niatan-niatan permusuhan. Menjatuhkan kehormatan. Lah. Niatan yang kedua itulah yang bisa merusak ukhuwah. Bisa merusak persahabatan. Bisa merusak muamalah. Dan itu sifatnya orang-orang yang fajir. Bukan nasihun amin. Ikhlasillahi ta'ala. Bentuk keikhlasan ialah ihtisabul ajr indallah. Engkau menasihati orang lain itu yang kamu inginkan pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tujuannya bukan supaya diterima nasihat kamu. Tujuannya bukan supaya dia memuji kamu. Tujuannya bukan orang lain menyanjung kamu. Tujuannya bukan mendapatkan sanjungan, pujian dari semua pihak. Tapi tujuannya menghendaki kebaikan untuk yang dinasihati. Sementara kamu pribadi mengharapkan pahalanya dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ciri-cirinya. Orang yang nasihun amin memberikan nasihat yang terbaik untuk saudaranya. Disampaikan dengan tepat, bijak, arif. Dia menyampaikan nasihat semata-mata melaksanakan perintah Islam. Semata-mata beramal saleh. Semata-mata beribadah kepada Allah. Antum terima, tafadhal. Kebaikan untuk kita semua. Antum tolak, malis. Tidak ada masalah bagi saya. Saya hanya menyampaikan dan menunaikan amanah sebagai seorang akh. Fillah, amanah sebagai seorang sahabat dan teman. Kamu terima, alhamdulillah. Tidak, saya telah menyampaikan amanah. Saya hanya beribadah kepada Allah dengan nasihat ini. Barakallahu fikum. Tolong dikoreksi niatnya. Tolong dievaluasi motivasinya. Tolong dievaluasi tujuannya. Untuk apa kamu menasihati dia? Kalau kamu menasihati dia dikarenakan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah. Kamu menasihati dia karena kepengen dia baik, kepengen dia bagus. Kalau dia baik, semakin baik. Kalau dia salah, kembali kepada kebaikan. Rujuk dari kesalahan dia. Kalau yang kamu harapkan pahala semata dari Allah Azza wa Jal, fa'anta mukhrisun fi nasihatik. Engkau adalah orang yang ikhlas dalam menasihati dia. InsyaAllah itu amal soleh, ibadah untukmu. Ibadah untukmu. Pahala untuk kamu. Barakallahu fikum. Tidak ada tendensi apapun. Tidak ada kemaslahatan apapun yang hendak kamu capai. Bukan maslahat pribadi ataupun dunia. Menasihatinya dengan jujur, dengan tulus. Tidak ada rasa benci kepada dia secara pribadi. Yang ada ialah al-bughdhu fillah, kebencian karena Allah, karena kemungkaranmu, karena penyelisihanmu, karena penyimpanganmu. Dan ini ikhwana fillah azakumullah, perkara yang aziz, sulit, susah. Tapi itulah kemuliaan nasihat. Sehingga dikatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Tidak gampang ya, ikhwan. Kalau mau diperpanjang, tanya. Pelebaran masalah untuk menunjukkan keikhlasan dalam sebuah nasihat. Tapi apa? Saya sebutkan pada poin yang kedua saja. Di antara ikhwan fillah azakumullah, adab-adab di dalam menasihati orang lain, antakuna nasihatu sirran, nasihat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini berlaku untuk seseorang yang melakukan kesalahan sembunyi-sembunyi. Berlaku untuk seseorang yang melakukan tindakan kemungkaran sembunyi-sembunyi. Kebetulan kok kamu mengetahui. Bukan kamu memata-matai. Bukan kamu pasang CCTV. Bukan karena kamu pasang rekaman. Ataupun yang lain-lainnya. Tapi kamu tahu. Lu. Akhi. Sahibi. Teman saya. Muslim. Berbuat kemungkaran. Menyelisih syariat. Enggak ada yang tahu. Allah Maha tahu, kemudian kamu tahu ketika itu. Maka sisi syariatnya barakallahu fikum ialah an-nushu lahu sirran, menasihati dia dengan sembunyi-sembunyi, sitran lahu, menutupi aibnya dia seorang muslim. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka akan menutupi aibnya dia di hari kiamat nanti. Dalam syarahnya disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, kata-kata man satara musliman ay ra'ahu ala qabihin falam yudhirhu ailinas. Dia melihat, dia menyaksikan saudaranya yang muslim mengerjakan perkara yang jelek dan tidak dia tampakkan kepada orang lain. Dia mengerjakan sembunyi-sembunyi. Maka nasihati dia, tegur dia sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum. Adapun seseorang yang melakukan perkara yang mungkar, perkara yang qabih, terang-terangan, demo di depan banyak orang, mendemonstrasikan kemungkaran dia, mendemonstrasikan penyelisihan dia, atau dia cerita. Sebelumnya enggak ada yang tahu, tapi dia cerita dengan bangga, dia cerita tentang kemungkaran yang dia kerjakan, tentang mukhalafah, penyelisihan yang dia lakukan. Cerita. Entah langsung cerita atau dia posting di apanya? WA-nya atau profilnya atau Instagram-nya atau yang lain-lainnya, medsos-nya itu dibaca oleh dunia. Ini namanya mujahir. Seseorang yang terang-terangan dalam mengerjakan kemungkaran. Kalau mujahir la ghibata lahu. Tidak ada hukum ghibah atas dirinya. Rasul mengatakan dalam hadis, disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa ila al-mujahirin." Setiap umatku dimaafkan atas kesalahannya. Kecuali orang-orang yang terang-terangan mengerjakan perkara yang mungkar itu. Di antara al-mujahara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengerjakan sebuah yang mungkar yang tahu cuma dia dan Allah azza wajalla. Allah tutupi aibnya dia, ternyata keesokan paginya dia ceritakan kepada orang lain. Itu mujahara. Yang ini mujahir, tidak dimaafkan. Katanya para ulama, al-mujahir la ghibata lahu. Tidak ada keharaman menghibai dia. Karena dia sendiri yang membongkar dia sendiri. Dia sendiri yang menampilkan kemungkaran dia sendiri. Tapi yang dibahas ialah barakallahu fikum yang pertama tadi. Ketika mendapati seorang muslim mengerjakan sebuah yang mungkar, jatuh dalam perkara mukhalafah, sirron, maka adabnya ialah kamu nasihati dia dengan sirron, sembunyi-sembunyi. Baina kau baina, antara kamu dengan dia saja, empat mata. Berdua saja, enggak ada yang tahu, enggak ada yang lihat. Sampaikan. Inilah ciri-ciri seorang mukmin yang nasihun amin, yang dikatakan nasih, yang memberikan nasihat, yang terpercaya, memperbaiki kesalahannya orang, menutupi aibnya orang. Nasihati sambil kamu tutupi. Adapun orang yang fajir, orang yang fadih, mendapati kesalahan orang lain, kemungkaran yang dikerjakan orang lain, langsung dia bongkar di depan halayak ramai. Fulan ibnu fulan, saya temui semalam dia begini, begini, begini, begini, begini. Fulan ibnu fulan, keperkosa sama saya. Siang tadi dia begini, begini, begini, begini, depan halayak ramai. Atau langsung mendatangi orang yang bersangkutan di depan banyak orang, di depan halayak ramai, ente begini, ente begini, ente semalam demikian, demikian, demikian. Saksinya nih fulan wa'alan di depan halayak ramai. Hadza fadih, hadza fajir. Ada sebuah asar yang masyhur diriwayatkan dari Al-Fudhal ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahdiku wa yafdah, wa filafin yahdiku wa yu'ayyir. Seorang yang mu'min menutupi aib saudaranya, menasihati sembunyi-sembunyi. Orang yang fajir, kata beliau, seseorang yang yahtik, menjatuhkan kehormatan saudaranya, wa yu'ayyir, dan dia mencaci maki, dia mencela, merendahkan saudaranya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yafdah, dia membongkar keaiban saudaranya di depan halayak ramai. Itu pernyataan Fudhal ibn Iyad rahimahullah. Perhatikan sisi adab ini. Yang namanya nasihat itu tanda cinta. Kalau kamu mencintai saudara kamu yang jatuh dalam kemungkaran, tegur dia, nasihati dia, sembunyi-sembunyi. Empat mata, tidak ada yang tahu, tegur dia. Harapannya dia adalah orang yang baik, kepingin baik, kepingin perbaikan. Barakallahu fikum. Berbenah diri, memperbaiki diri, bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dengan tanpa ada yang tahu perbuatan dia, kecuali Allah, kemudian kamu. Dan kamu rahasiakan. Tanda cinta. Tanda orang ini memusuhi kamu, dia akan cari-cari kesalahan kamu, tatabu'ul aurat, mencari-cari aibmu, mencari-cari kesalahan kamu. Ini merupakan sifatnya kaum munafikin. Dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, cari-cari aibnya kamu, begitu ketemu, kemudian dia bantai diri kamu di depan halayak ramai. Bongkar keaiban kamu di depan halayak ramai. Fulan, ibnu Fulan, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Disebutkan satu persatu poin-poinnya. Ada rojul sayyi, ini orang yang jelek, ini orang yang jahat. Jangan sama dia, jangan bersahabat sama dia. Di depan halayak ramai. Ada secara ciri-ciri. Ini merupakan ciri-ciri munafik, ciri-ciri fajir, ciri-ciri fadih. Tanda dia benci kepada kamu. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kedua ialah nasihatnya harus sembunyi-sembunyi. Ini untuk yang melakukan tindakan kemungkaran sembunyi-sembunyi. Dan hukum asal yang namanya nasihat itu sembunyi-sembunyi. Tanda cinta seseorang kepada kamu. Yang ketiga ialah antakuna nasihatu bisyafaqatin wa rahmatin. Nasihat itu disampaikan dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Walutfin warifkin, disampaikan dengan penuh kelembutan dan penuh kesantunan. Ini hukum asal. Ini hukum asal. Karena yang kamu harapkan ialah dia orang baik. Dia menjadi baik. Diharapkan dia bisa menerima, mengakui keaiban dia, kesalahan dia, kemungkaran dia. Dia perbaiki, taubat daripadanya, kembali sebagaimana semula. Maka sebisa mungkin kamu menyampaikan nasihat itu, kamu tunjukkan kepada dia, kamu sangat mencintai dia, kamu sangat menyayangi dia, kamu sangat perhatian dengan dia. Sampaikan dengan selembut mungkin, sehalus mungkin, sesantun mungkin, dengan cara sebijak mungkin. Tanda cinta orang tadi kepada kamu. Dia akan mencari timing yang tepat. Waktunya pas. Munasib. Waktun munasib. Dia akan cari lokasi yang pas. Makanun munasib. Dia akan mencari situasi yang tepat. Halun munasib. Dia akan memperhatikan kondisi orang yang hendak dia nasihati. Kesiapan mentalnya, kesiapan psikologisnya dan segala macamnya. Kondisi dia fresh. Dia bisa mencerna dengan baik apa yang kamu sampaikan. Ini semuanya perkara-perkara adab. Harapannya supaya dia menerima nasihat kamu dengan baik. Ini semua disampaikan dikarenakan nasihat itu tanda cinta kepada orang lain. Sehingga dikasih yang terbaik dalam semua hal. Tak cara penyampaiannya terbaik, waktu penyampaiannya yang terbaik, tempat penyampaiannya yang terbaik, kondisi penyampaiannya yang terbaik, memperhatikan psikologis orang yang mau dinasihati dan segala macamnya. Semua diperhatikan. Semua diperjuangkan. Kamu yang repot. Kamu yang ribet. Menjalin sekian ragam adab yang ada. Karena kamu tahu. Kamu menegur dia. Kamu menasihati dia lillahi ta'ala. Karena kamu cinta kepada dia. Barakallahu fiik. Karena kamu akhun lahu. Saudara dia karena Allah. Itu ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fiik. Ini perkara penting yang juga harus diperhatikan ya ikhwan fillah na'azakumullah. Ini yang membedakan antara nasihat menasihati dengan fadhihah membongkar dan menjatuhkan kehormatan seseorang. Secara umum barakallahu fikum sikap yang lembut dan santun akan membawa perkara kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana rizqu fi syai'in illa zana wa man tuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah sikap lembut santun itu ada pada sesuatu, melainkan pasti akan menghiasi, membuat indah hal tersebut. Dan tidaklah dicabut sikap santun dari sesuatu, melainkan pasti akan mencoreng nama baik hal tersebut. Arifku Zain. Yang namanya rifkun, kelembutan, kesantunan itu zain. Menghiasi, membuat indah sesuatu. Wal'unfu syain. Al'unf, sikap kaku, sikap kasar, sikap keras. Tidak ada rahmah wala syafaqah. Syain, itu mencoreng seseorang. Ini juga membedakan antara orang ini cinta kamu atau orang ini membenci kamu. Dari cara dia menasehati. Dari cara dia menasehati. Barakallahu fikum. Itu akan nampak. Barakallahu fikum. Di antara poin penting yang juga mereka sebutkan adalah melupakan masa lalu. Hal-hal yang mungkin dahulu pernah kamu lakukan dulu. Masing-masing orang punya masa lalu. Dan kamu telah bertobat daripadanya. Kamu telah memperbaiki diri terkait dengannya. Tidak mengulang lagi keaiban kemungkaran yang sama. Poin-poin itu bagi seorang nasih yang betul-betul menasihati tidak akan disinggung. Tidak akan disebut kembali. Itu masa lalu. Lembaran baru untuk orang yang tersebut. Lembaran lama hapus dengan taubatnya dia dan bagusnya taubatnya dia. Tapi kali ini jatuh kembali. Maka yang dia bahas hanya poin yang satu itu saja. Ada nasih. Orang yang mendambakan kebaikan bagi saudaranya. Kalaupun disebut bukan dalam rangka menjatuhkan kehormatan. Kalaupun disebut dalam rangka i'tibar. Mengambil pelajarannya. Afwan ya akhi. Antum masih ingat yang dulu itu. Antum pernah demikian. Apa belum cukup terkait dengan kejelekannya? Jangan diulangi lagi ya akhi. Beda pembahasannya. Penyebutan masa lalu untuk i'tibar. Supaya dia ingat. Jangan terulang lagi. Jangan kumat kembali. Jangan kambuh lagi. Tapi seorang yang fadih, dia akan bongkar kembali masa lalumu yang mungkin kamu sudah gak ingat, mungkin kamu sudah lupa, kamu sudah yakin sudah gak demikian lagi keadaannya, keaiban kamu kali itu beda dengan yang sebelum-sebelumnya, bongkar semuanya. Ente dulu masih ingat? Ente demikian. Wah panjang. Kamu sudah begini. Ya Allah. Itu sudah file lama. Terpendam dalam sanubari yang paling dalam. Itu luka yang begitu pedih dalam hati. Sudah aku perbaiki. Engkau congkel kembali. Darah segar pun kembali keluar. Luka lama menjadi luka yang baru kembali. Harus sikat sama dia. Tang. Semuanya disebutkan semuanya. Allahul musta'an. Ada fadih. Mahakadha nasiha. An-nasihatu laha adabuha. Nasib ada adab-adabnya. Ada etika-etikanya. Ada tata keramanya. Ada aturan mainnya. Dan ingat baik-baik, ini semuanya pembeda. Al-farqu bainan nasihati wa ta'yir. Pembeda antara nasihat, ini amal soleh, dengan ta'yir, caci maki, pelecehan, yang itu merupakan tindakan dosa. Pembeda antara nasihat wal fadhiha, menasihati, ini amal ibadah, amal soleh, tanda cinta, dengan fadhiha, menjatuhkan kehormatan, membongkar aib orang di depan halayak ramai. Ini tindakan dosa tersendiri, tanda dia memusuhi kamu, tanda dia membenci kamu. Maka ikhwan fillah na'zakumullah, ketika Anda menjadi seorang nasih, jadilah nasihun amin. Sebagaimana para anbiya wal mursalin, sebagaimana kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyul amin, sebagaimana salafuna salihin, sebagaimana para ulama-ulama rabbaniyin memberikan nasihat kepada umatnya dengan adab, dengan etika, dengan ketentuan Islam, sehingga ini beribadah, nilai ibadah bagi kamu, nilai amal soleh bagi kamu, dan membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan, membawa kebaikan untuk kamu, orang yang kamu nasihati, dan untuk lapisan masyarakat. Ada adabnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai ikhwan fillah na'zakumullah, an-nasihah berubah menjadi fadhihah. Karena 11-12 mirip-mirip. Dibedakan dengan poin-poin tadi. Kalau fadhihah itu tanda benci, nasihah tanda cinta, nasihah ibadah, fadhihah maksiat. Kemudian untuk orang yang diberi nasihat, al-mansuh lahu, juga hendaknya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh salafun saleh, berlapang dada, membuka pintu untuk siapapun dalam kondisi bagaimanapun dengan cara apapun, membuka pintu untuk orang menasihati dia, membuka pintu masuknya nasihat orang lain kepada dia, dia terima dengan lapang dada, entah caranya benar atau enggak benar, terima sebagai bahan evaluasi, sebagai bahan muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Terima. Terima itu dengan lapang dada. Tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Kebaikan untuk kamu, perbaikan untuk diri kamu. Semakin engkau dinasihati, semakin bersih diri kamu nanti. Semakin kamu ditegur dan kamu memperbaiki, semakin jauh, semakin hilang, semakin tidak memiliki kaiban-kaiban yang ada. Semakin lama akan semakin sempurna, sempurna, sempurna, sempurna. Dikarenakan dikit demi sedikit, kaiban-kaiban kamu, kesalahan kamu, kemungkaran kamu dibenahi, diperbaiki, dan kamu tinggalkan. Sekaligus itu merupakan alamatut tawadhu, tanda-tanda ketawadhuan seseorang. Qabulun nasihah, menerima nasihat dari orang lain. Selamat perkara hak, bukan perkara batil. Ini sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya salafun salihin, sifatnya para ulama rabbaniyin. Barakallahu fikum. Jadilah orang yang berlapang dada dalam menerima nasihat. Tidak ada seseorang pun yang melebihi nasihat. Setiap orang nasihun wa mansuh. Setiap orang berhak menasihati dan siap dinasihati. Karena masing-masing orang, insan, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya dosa, tempatnya alfa, enggak ada yang sempurna. Setiap orang punya keaiban, setiap orang punya kemungkaran, setiap orang punya dosa, dan yang lain-lainnya. Maka ini menjadi cermin semestinya. Barakallahu fikum, at-tanasuh fillah, saling menasihatikan sebagai cermin untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Al-mu'minu mir'atu akhih idza wajada fihi aiban aslahahu. Demikian dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Disebutkan Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad dan dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Al-mu'minu mir'atu akhih, seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Idza wajada fihi aiban aslahahu, ketika mendapati para saudaranya sebuah perkara keaiban, dia perbaiki keaiban tadi. Dan ketika orang melihat ada kotoran pada cermin, tidak perlu membanting cermin untuk membersihkan kotorannya. Tidak perlu kamu retakkan, kamu pecahkan itu cermin, hanya dengan alasan untuk membersihkan kotorannya. Kotoran cermin kadang cukup dengan kamu lap saja. Hilang kotoran tadi. Kinclong kembali. Ada kalanya harus kamu kasih semprotan sesuatu. Cret, cret. Lap kinclong dia. Ada kalanya harus kamu gosok-gosok. Di garuk-garuk. Supaya hilang kotorannya. Dan juga hilang semprot dia. Semprot lagi, garuk-garuk lagi. Lap hilang dia. Tidak perlu dipecahkan cermin tadi itu. Hanya untuk memperbaiki sebuah kotoran. Artinya ada etika, ada adab. Sehingga tanasuh fillah, saling menasihati karena Allah tabaraka wa ta'ala dalam Islam, itu merupakan konsekuensi sebuah ukhuwah Islamiyah. Tanda kejujuran sebuah ukhuwah Islamiyah. Karena cinta seseorang kepada Anda. Cintailah orang yang menasihati Anda. Jangan sekali-kali pernah membenci orang yang menasihati Anda. Ini penting. Sangat penting sekali. Mencintai orang yang menasihati kita, itu sifatnya kaum mukminin. Membenci orang yang menasihati kamu, sifatnya orang jahiliyah. Itu yang dinyatakan oleh para anbiya ketika menasihati umatnya, tidak mau menerima. Dikatakan, walakin la tuhibbuna nasihin. Tapi kalian, wahai umatku, tidak mencintai orang-orang yang menasihati. Ya, membenci orang yang memberi kamu nasihat, itu ciri-ciri orang jahiliyah. Mencintai orang yang menasihati kamu, sifatnya kaum mukminin. Jadilah orang yang mukmin dan jadilah orang yang berlapang dada. Barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian insyaallah taala ikhwan, muamalah menjadi indah, ukhuwah Islamiyah menjadi erat. Semua saling berukhuwah, semua saling tawasi bil haq, tawasi bis sabr, tanasuh lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Barakallahu fikum. Ini yang saya utarakan. Mohon maaf kelebihan 10 menit. Ya, mohon maaf ya. Tapi enggak apa ya. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki ukhuwah kita. Menjadi ukhuwah lillahi fillah wa ala ta'atillah, memperbaiki muamalah kita, muamalah hasanah dengan bimbingan sunnah. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan semua sebagai ikhwatan mutahabbin, ikhwah yang saling mencintai, ikhwah yang saling ta'awun al birru taqwa, ikhwah yang saling menasihati, yang saling tawassul bihaq tawassul sabr, ikhwah yang bisa meraih pahala dengan ukhuwah yang ada. Amin ya rabbal alamin. Aktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.